Nama saya Warsito dari Pekanbaru, Rio. Oh ya, mari. Ini yang proses. Yang saya tanyakan yaitu kalau enggak saya salah dengar, pada kajian akad pagi yang kami dengarkan dari radio, bahwasanya katak itu adalah halal. Tapi setelah membaca brosur yang kemarin, yaitu pada 29 bulan ini, itu katak itu haram. 29 bulan ini? Bulan kemarin lah, bulan puasa akhir. Karena kebetulan saya sudah datang dua kali pada bulan puasa akhir dan juga hari Minggu ini. Jadi yang saya tanyakan, halal dan haramnya itu apa? Bisa berubah-ubah setiap tahunnya atau gimana? Jadi kami mohon penjelasannya. Karena saya pernah mendengarkan, itu pun ya entah pendengaran saya yang salah, bahwasanya katak itu adalah halal. Tapi ternyata setelah kami membaca brosur yang kemarin, katak itu haram. Jadi kami untuk mohon untuk dapat dijelaskan. Keduanya, berdoa kepada orang yang tidak sholat ataupun menyolati itu tidak diperbolehkan. Sedangkan kami itu ditinggal orang tuanya, ibunya itu semenjak kecil. Dan kami pun tidak tahu apakah ibu saya sholat apa itu tidak. Dan bagaimana seandainya saya ngarang-ngarang bahwa orang itu, orang tua saya itu sholat. Dan akan saya doakan. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca brosur kemarin. Yang mengharamkan kata apa ada itu, coba dibaca. Haram itu tidak kok berubah tiap tahun. Sejak Nabi wafat tidak ada perubahan tentang halal haram. Ketika Nabi hidup sesuatu yang halal, ya nanti Nabi wafat ya tetap halal. Kalau zaman Nabi masih ada itu haram, sampai Nabi kemudian wafat, sampai sekarang, sampai seterusnya ya haram terus. Tidak akan kok berubah. Halal haram itu menurut kehendaknya sendiri itu. Ya. Saya bacakan hadisnya, Tad. Ya. Yang berasal kemarin di halaman 7. Kemarin ini tanggal berapa? Tanggal 28 Agustus 2011. An Abdurrahman bin Utsman al-Qurasyi anna tabiban salan nabiyya sallallahu alaihi wasallam an difda'in yaj'aluha fi dawa'in fanahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatliha, rawahu Abu Dawud. Dari Abdurrahman bin Utsman al-Qurasyi bahwasanya ada seorang tabib bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang katak yang ia menjadikannya campuran ramuan obat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin membunuh katak. Dan ada pula yang berpendapat bahwa binatang yang oleh manusia dianggap kotor atau jijik, maka haram pula hukumnya berdasarkan firman Allah dalam menerangkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Al-A'raf 157. Ya, terus. Dan alasan ini mereka perkuat dengan hadis berikut. An Aisyah bin Numailah an abihi qala kuntu 'inda bin Umar fa su'ila 'anil kunfudhi qatala fatala kulla ajidu ma uhiya ilayya muharraman al-ayah qala qala sayakuna indahu sami'atu Aba Hurairah tayaqul zukira indan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala khabisatun minal khaba'is faqala bin Umar ingkana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza fahuwa kama qala malam nadri, rawahu Abu Dawud. Dari Isa bin Numailah dari ayahnya ia berkata, dahulu saya pernah berada di sisi Ibnu Umar. Lalu ia ditanya tentang landak. Maka dia menjawab dengan membacakan ayat 145 surat Al-An'am yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan, sampai akhir ayat. Maka orang tua yang berada di situ berkata, saya pernah mendengar Abu Hurairah berkata, ada seorang yang bertanya tentang hukumnya landak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya landak itu salah satu di antara binatang yang kotor. Lalu Ibnu Umar berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian, maka landak itu sebagaimana yang beliau sabdakan yang tadinya kami belum tahu. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 3 halaman 354, nomor 3799, dhaif, karena Numailah dan bapaknya majhul. Demikianlah tentang haramnya makanan, ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, sehingga terjadi dua pendapat. Diperhatikan ini, terjadi dua pendapat. Yang satu mengalamkan landak tadi, dasarnya hadis itu, ternyata hadisnya dhaif. Nah, ada yang berpegang hadis itu berarti haram. Ada yang menolak hadisnya karena hadisnya dhaif. Maka akhirnya di kalangan umat Islam terjadi dua pendapat. Dibaca pendapatnya. Pendapat pertama, menyatakan bahwa yang haram hanyalah empat macam makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sembelian yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, yakni sembelian bukan karena Allah. Adapun larangan atau pengharaman yang ada di dalam hadis-hadis, hukumnya hanyalah makruh, yang kalau dilakukan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan berpahala. Itu pendapat pertama, karena Nabi diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 145. Coba dibaca lagi halaman 45 biar lebih jelas tentangan ini di balai ini. 145 surat Al-An'am. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 145. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah. Illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu ridsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman ittarra ghaira baghin wala 'atin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah, tiadalah yang disuruh mengatakan ini siapa? Nabi. Ya? Siapa yang disuruh mengatakan? Nabi yang menyuruh siapa? Allah. Allah mengatakan, Qul, katakan Muhammad. Nah, Nabi Muhammad disuruh mengatakan. Apa yang disuruh mengatakan Nabi Muhammad? La ajitu fima uhya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu. Ada? Ya, dikata, ada kan? Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya kan? Nabi Muhammad disuruh mengatakan, katakanlah Muhammad, aku tidak menerima wahyu yang mengharamkan tentang makanan bagi siapa yang ingin memakan makanan itu, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, binatang yang disembelih bukan karena Allah. Itu binatang yang disembelih bukan karena Allah. Ya. Di situ ditambah lagi apa tadi? Bangkai, darah, daging babi. Daging babi. Jadi kalau makanan itu bangkai, keterangan bangkai diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ya, yang masuk bangkai itu apa saja lah, itu diterangkan. Banyak, macamnya banyak itu. Darah, darah yang mengalir. Tidak hanya titik darah, darah yang mengalir. Kemudian daging babi. Dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Ini macamnya juga banyak. Ya, karena disebutkan di situ semuanya kotor. Nah, sehingga Nabi itu disuruh menyatakan makanan yang haram untuk dimakan manusia hanya bangkai, darah yang mengalir, babi, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Nah, terus kalau itu tadi menjijikkan, ini pun ada juga. Coba brosur hari ini, coba. Brosur hari ini. Halaman 3, hadis yang ke atas itu. An Abdillah bin Abbas qala dakhaltu ana wa Khalid bin Walid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah fa utiya bi dhabbin mahnudin fa huwa ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi wa qala ba'du niswatil lati fi baiti Maimunata ahbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu ayyakula fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu. Fakultu, aharamun huwa ya Rasulullah, qala la, walakinnahu lam yakun bi'ardi qawmi fa'ajiduni a'abu. Qala Khalid, fajtarartuhu fa'akaltuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang duru. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, saya dan Khalid bin Walid bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Maimunah. Lalu ia hidangkan kepada kami daging biawak yang telah dibakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil daging tersebut. Tiba-tiba sebagian dari wanita yang berada di rumah Maimunah berkata, "Beritahukanlah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidangan yang akan beliau makan." Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menarik tangannya. Lantas saya bertanya, "Apakah daging tersebut haram wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak. Tetapi karena ia tidak ada di negeri kaumku, maka saya merasa jijik untuk memakannya." Khalid berkata, "Lalu saya ambil daging tersebut dan saya makan, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat." Gitu kan? Mengapa Nabi tidak mau makan? Karena jijik Nabi. Nabi jijik. Terus diambil Khalid. Ya. Dibiarkan ya Nabi. Jadi Nabi sendiri jijik tidak mau makan, tetapi membiarkan sahabatnya yang lain untuk makan. Nah, maka dari itu kesimpulan dari surat Al-An'am ayat 145, umat Islam ada dua pendapat. Karena di hadis lain juga Nabi mengatakan al-halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Mungkin itu pada brosur pertama sudah dikeluarkan. Ya, sebaiknya brosur halal haram nanti dimiliki dari yang pertama sampai habis nanti. Tidak bisa dipaham satu persatu, itu tidak bisa. Ya, dari yang pertama. Nabi juga mengatakan yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, maksudnya dalam Al-Qur'an. Yang haram itu yang diharamkan Allah di dalam kitabnya. Itu dalam Al-Quran juga. Di halal haram itu yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan surat Al-An'am ayat 145 tadi. Dari situlah maka umat Islam ada dua pendapat. Yang satu, pendapat pertama menganggap yang haram itu ya yang disebut di dalam ayat tadi. Selainnya itu haram-haram yang disebutkan Nabi itu, andai kata itu dijatuhi hukuman haram, bobot keharamannya hanya sampai terbatas pada makruh. Tidak haram seperti bobotnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu ya memperhitungkan apa yang dihalalkan, yang diharamkan itu sudah jelas. Itu dan tidak bisa ditawar. Kalau hadis Nabi itu yang diharamkan oleh Nabi, kalau itu hukumnya sama dengan yang diharamkan dengan Quran, berarti Nabi menyalahi, wong suruh menyatakan, katakan Muhammad, aku tidak menerima wahyu yang mengharamkan makanan bagi orang yang akan memakan, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, atau binatang yang disembelih bukan karena Allah. Itu saja yang diharamkan. Terus, apakah mungkin kalau Allah suruh menyatakan yang haram itu hanya 1, 2, 3, 4, terus Nabi menambah-nambahi sendiri? Yang tidak diharamkan dalam Quran, sedang Nabi sendiri juga mengatakan dalam hadisnya, yang halal, yang dihalalkan Allah dalam Quran. Yang haram, yang diharamkan Allah dalam Al-Quran. Ya, adapun yang didiamkan itu pemaafan bagi kamu, gitu loh hadisnya begitu. Nah, maka dari itu yang pertama berpendapat semacam itu. Sekarang pendapat yang kedua. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang haram adalah apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan ditambah apa-apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beritanya di sini. Satu yang diharamkan ya haram dalam Al-Quran saja. Bukan berarti yang disebut hadis kita abaikan, tidak. Maka keharaman yang ada dalam hadis itu paling tinggi derajatnya sampai makruh. Kalau haram sampai sama dengan Al-Quran, padahal Al-Quran suruh menyatakan Nabi yang haram itu hanya ini, kok ditambah lagi? Ya, apa boleh menambah-nambah begitu itu? Nah, Nabi pernah menambah, coba baca surat At-Tahrim ayat 1. Nabi pernah menambah itu, dilarang oleh Allah. Surat At-Tahrim nama surat 66 ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Danatnya ada situ. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengharamkan atas dirinya minum madu untuk menyenangkan hati istri-istrinya. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran kepada Nabi. Ya, ya. Satu ketika Nabi pernah minum madu. Terus datang kepada salah satu istrinya, istrinya berbau madu tadi, tidak suka. Ya. Nabi habis minum madu, datangi pada istrinya, bau madu istrinya tidak suka. Langsung Nabi berjanji tidak akan minum madu lagi selamanya. Ya. Nah, di situ turun ayat ini. Wahai Nabi, ya, diterangkan di situ, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Madu itu halal, kenapa kamu haramkan? Hanya mengharapkan, ya, tabtaghi mardota azwajik, bikin senang hatimu, kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Karena istrimu gak suka madu, terus kamu gak akan ingin minum madu lagi supaya istrimu senang. Ditegur oleh Allah, kenapa kamu yang dihalalkan oleh Allah kamu haramkan, hanya mencari kesenangan istrimu. Ditegur kan ini. Nah, maka di hadis lain tadi, biawak itu Nabi jijik, gak mau makan. Tetapi Nabi tidak mengharamkan untuk yang lain. Maka ketika disuguh daging biawak, Nabi mau mengambil terus dikandang, ya Rasulullah itu daging biawak. Tidak jadi. Terus sahabat bertanya, apa itu haram ya Rasulullah? Ya, hanya di negeriku tidak pernah ada begitu, maka saya merasa jijik. Nah, sudah. Karena tidak jadi ambil, diambil sahabat lain, dimakan. Maka Nabi tidak mengharamkan, walaupun Nabi tidak suka memakannya gitu loh. Karena pernah mengharamkan sesuatu, jadi surat tahrim tadi ayat 1, sebetulnya Allah menghalalkan supaya istrinya senang, Nabi tidak minum madu, ditegur oleh Allah. Nah, jadi kembalinya akhirnya halal haram itu mutlak miliknya Allah, itu yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya apa yang dikatakan Allah dan apa katakan Nabi haram itu ya diharamkan semua. Nah, itu pendapat ya, dari memahami hadis-hadis tadi akhirnya berpendapat begitu. Ya silakan kalau berpendapat begitu. Ya, tetapi jangan menyalahkan yang berpendapat beda dengan kamu, itu namanya kan pendapat. Yang satu tadi berpendapat yang haram itu yang disebut di dalam Al-Quran itu berdalil, dalilnya Quran. Berarti mengabaikan hadis, bukan mengabaikan hadisnya pun dipakai. Tapi tingkat haram yang dikatakan oleh Rasulullah itu hanya sampai kepada tingkatan makruh, tidak haram yang berhukum haram. Karena Nabi sekalipun Nabi tidak boleh menghalal-haramkan yang dihalal-haramkan oleh Allah. Nabi pun tinggal mengikut suatu bukti ketika Nabi mengharamkan minum madu tadi, ya, ditegur oleh Allah. Mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Maka di hadis lain Nabi mengatakan al-halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam Al-Qur'an, yang haram yang diharamkan Allah dalam Al-Qur'an. Adapun yang dibiarkan untuk kamu itu suatu keringanan bagi kamu. Nah, itu Pak ya. Jadi tidak ada perubah sejak dulu hadisnya itu. Maka untuk memahami hadis itu tidak bisa satu-satu. Harus menyangkut secara keseluruhan tadi. Angkut. Quran begitu juga. Ada ayat lain menyerangkan khurimat alaikumul maitatu wadamu walamul khinjir. Diharamkan kamu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Wa mauhila bihi li ghairillah. Dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Ya. Andai kata tidak ada ayat 145 surat Al-An'am tadi, orang tidak bisa makan daging. Ya. Karena di dalam daging yang kita sembelih, saya nyembelih kambing, nyembelih ayam, nyembelih sapi, itu daging-daging masih bercampur dengan darah. Nah, terus turun ayat 145 An-Nisa ini tadi, Al-An'am ini tadi, yang diharamkan bukan semua darah, tapi damam masfuhan, darah yang mengalir. Jadi khurimat alaikumul maitatu wa tamu walamul khinjir, kalau itu tak, tidak bisa makan kita daging, mesti campur darah. Nah, dengan ayat 145 ini merupakan pengkhususan. Jadi khusus, kalau tadi sifatnya darah, sifatnya umum, semua darah haram. Tapi dikhususkan oleh ayat 145 ini, yang haram itu adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir maksudnya ketika kita menyembelih, ya, sapi atau kambing, apa ayam sembelih, sir lah darahnya yang mengalir itu aja yang haram. Terus didadahi dadi saren itu loh. Itu yang haram. Adapun yang darah yang tidak mengalir masih tertinggal bersama daging-daging sapi tadi, itu jadi halal. Nah, gitu kan? Nah, begitulah makanya. Jadi, itu tadi ada mengenai halaman yang Bapak maksud ini tidak bisa dilihat dari satu hadis saja. Ternyata ada hadis-hadis yang lain, apalagi dikembalikan pada Al-Quran. Gitu ya. Enggak, kalau masih ada kurang jelas boleh ditanyakan lagi, Pak. Tadi kalau masih kurang jelas keterangan saya. Di sini dikemukakan semua, pendapat pertama ini, pendapat kedua ini. Kalau memegang pendapat yang kedua, jangan nyalah-nyalahkan yang pertama. Kalau memegang pendapat yang pertama, jangan nyalah-nyalahkan pendapat yang kedua. Mungkin yang dimaksud ini di brosur yang di halaman 5 itu. Saya bacakan. Mungkin halaman nanti perlu. Mana? Halaman 5 kapan? 28 Agustus. Oh iya. Yang minggu kemarin. Halaman 5 bagian bawah itu. Nanti butuh penjelasan. Bahkan di antara ulama ada yang berpendapat bahwa semut, tawon, burung hudhud, dan burung suroti haram pula kita memakannya. Karena kita dilarang untuk membunuhnya, sedang biasanya tidak dapat memakannya kecuali harus dibunuh terlebih dahulu. juga binatang-binatang yang kita disuruh membunuhnya, seperti ular, gagak yang ada warna putih di punggung dan dadanya, tikus, anjing galak, dan burung elang, ini pun haram juga bagi umat Islam memakannya, dan katak haram pula memakannya. Karena ketika seorang tabib atau ahli kesehatan mengatakan bahwa di antara campuran obatnya adalah katak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin untuk membunuhnya. Itu yang ditanyakan mungkin, ya. Jadi mungkin pemikirannya, lawang dibunuh aja tidak boleh kok, bagaimana untuk dimakan, ya gitu kan? Nah, maka itu di atas tadi sudah diterangkan. Jadi pendapat itu, semut, tawon, burung hudhud, dan burung surati itu juga dilarang dibunuh. Dilarang dibunuh. Nah, karena dilarang dibunuh, apa kita tidak boleh makan tawon? Nah, tawon urip jeneng tupu ya jadi pangan. Jangan dimakan. Nah, burung surati itu seperti apa? Tidak ada yang tahu, kemarin tak tanyakan Ustaz Salim yang orang Arab itu juga enggak tahu burung surati itu seperti apa. Ya. Nah, surati yang jual kerang tahu. Surati ayam goreng tahu, nek burung surati itu seperti apa belum tahu. Ya. Burung hudhud. Karena haram dimakan, ya, maka karena haram dibunuh, dilarang dibunuh, maka jangan dimakan, gitu ya. Mestinya kalau mau makan daging burung hudhud atau burung surati atau tawon mesti kan dibunuh dulu. Padahal dilarang dibunuh. Nanti kan dilarang juga dimakan, haram. Semut juga dilarang dibunuh. Maka tutan mangan semut ya harus dilepeh kan gitu. Atau begitu. Nah, maka pendapat tadi. Nah, kata tadi seperti ini. Ya, mesti pikirannya kok ngobat ya lah wong dibunuh rae itu ngobat. Ya. Gitu? Padahal obat itu tidak mesti dimakan loh Pak ya. Obat itu belum tentu dimakan. Obat itu juga untuk apa? Untuk burehan itu ya untuk obat. Bisa juga toh, belum tentu dimakan. Soalnya kalau dimakan, maka pengambilan karena dilarang dibunuh haram dimakan. Nah, jadi perbandingannya yang di atas itu binatang-binatang yang haram dibunuh apa juga tidak boleh dimakan. Terus ada lagi malah yang disuruh membunuh. Nah, ini bertentangan sebetulnya. Tadi tidak boleh dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Lah ini yang suruh membunuh kok ya tidak boleh dimakan. Lah terus yang boleh yang seperti apa? Coba saudara pahami ya. Semut, tawon, burung hud, dan burung surati haram pula kita memakannya karena kita dilarang untuk membunuhnya. Sedang biasanya tidak dapat memakannya kecuali harus dibunuh terlebih dahulu. Juga binatang-binatang yang kita disuruh membunuhnya seperti ular, gagak yang ada warna putih di punggung dan dadanya, suruh membunuh, tikus suruh membunuh, ya, anjing galak dan burung elang, ini pun haram juga bagi umat Islam memakannya, dan katak haram pula memakannya karena ketika seorang tabib atau ahli kesehatan mengatakan bahwa di antara campuran obatnya adalah katak, maka Rasulullah SAW melarang kaum muslimin membunuhnya. Ya dah? Nah ini berarti yang disuruh membunuh pun juga tidak boleh dimakan. Yang dilarang dibunuh juga tidak boleh dimakan. Tikus dilarang, disuruh membunuh malah. Tikus suruh bunuh, bajing suruh bunuh. Itu juga haram dimakan. Ya? Nah yang disuruh haram dimakan, yang dilarang ya haram dimakan. Lah terus yang halal yang seperti apa? Nah gitu kan. Maka dari sini akhirnya muncul pendapat tadi yang berbeda. Nah kata dilarang bunuh karena tidak makan itu, di situ tidak dijelaskan untuk dimakannya. Bisa jadi kata dilarang dibunuh tidak boleh dicampur untuk campuran obat itu mungkin maksudnya Nabi kan tidak dijelaskan karena tidak boleh dimakannya tadi. Bisa juga kata itu tidak bisa jadikan untuk obat. Bisa jadi begitu. Dia mengatakan pengobatan dengan kata bagaimana? Oh, jangan. Jangan, maksudnya kata ora kena ibu berobat. Bisa juga begitu kan? Karena tidak boleh, tidak diterangkan di sini. Tapi umat Islam berbeda pendapat, terus tidak boleh dimakan. Karena dibunuh saja tidak boleh, bagaimana dimakan. Padahal Nabi tidak menerangkan tidak boleh dimakannya, tidak. Hanya seorang tabib menanyakan mau mengobati, dicampuri kata, terus Nabi melarang, jangan. Jangan dicampuri kata. Dari lantai 4, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Benar. Ada juga kan? Malah zaman sekarang. Yang mana? Ya ini boleh. Yang kedua pertanyaan Bapak ini.